dan tersebut. Wa khafuni, namun takutlah kepadaku. Ai akhlisu al khaufa li, yaitu murnikanlah takut. Takut ibadah di sini, yang takut di sini tidak memberikan ya kepada sesuatu yang ditakuti tadi, yaitu ibadah atau meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang dibenci dari Allah Subhanahu wa taala ketika rasa takut tersebut diberikan kepada selain Allah tadi. Akhlisu al-khaufa, murnikanlah takut tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan mengenai khauf ini. Ya. Mengenai khauf yang masyru'. Itu khauf yang disyariatkan. Khauf yang disyariatkan adalah khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagaimana dikutip oleh murid beliau Ibnu Qayyim di kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan haddul khauf ma hajazaka an ma'asillah. Ya, definisi dari khauf ialah yang menghalangi anda dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mazada ala dzalik fa huwa ghairu muhtajin ilaih. Yang lebih dari itu maka ia tidak dibutuhkan sama sekali. Jadi rasa khauf adalah takut yang menghalangi seseorang dari bermaksiat kepada Allah. Ini batasannya. Haddul khauf. Batasannya di sini. Ya, kita boleh takut kepada sesuatu hal yang tabii, takut kepada anjing galak, takut kepada hewan ganas. Nah, takut di sini batasannya tidak menghalangi kita, yaitu takut yang menghalangi dari bermaksiat, menghalangi kita dari bermaksiat pada Allah. Kalau sampai bermaksiat kepada Allah, ya, apalagi sampai memberikan ibadah kepada selain Allah, itu maka itu takut yang diharamkan. Takut sama istri tercela enggak? Ustaz Jumakir. Enggak ya, bukan antum ya. Yang penting takut yang di sini menghalangi kita dari bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau sampai takut sama istri, ya bisa menyebabkan kita bermaksiat pada Allah dengan ditinggalkan sholat dan seterusnya, maka ini takut yang sangat tercela. Paham sini ya? Baik. Syarhul ijmali, penjelasan global di sini. Lamma kana al-khawfu min al-asbab allati qad tusabbitu al-muslimin. Tatkala khauf, takut diantara sebab-sebab yang di situ menghalang-halangi atau menakut-nakuti kaum muslimin an munasaratil haq, dari membela kebenaran, wa raf'i rayatih, dan meninggikan bendera kebenaran. Ya. Akhbarallahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annama qad yaqa'u fi nufusil muslimin minal khauf. Bahwa terkadang ada di kalbu kaum muslimin ada khauf. Ya, minal khauf, minnya itu min zaidah. Khauf di sini majrurun lafdan marfu mahalan fa'il dari yaqa. Ya, terkadang ada khauf yang ada di dada-dada kaum muslimin, innama huwa min awhamis syaitan. Ini namun hanya ilusi, bisikan setan saja. Ya, wa atba'ihi, dan bisikan dari wali-wali setan dari kalangan kafirun. Wa dzalika bima yabussunahu minal arajif bi mukhtalifati turuqi wal wasaili. Yang demikian itu dengan mereka setan dan wali-wali setan menyebarkan ya arajif. Arajif itu jamak dari irjaf. Irjaf masdar dari arjafa yurjifu. Ya, menyebarkan berita yang ditakuti. Ya, berita dusta. Yaitu dengan apa yang mereka sebarkan berupa berita-berita yang membuat takut kaum muslimin. Ya, berita dusta. Bi mukhtalifati turuq wal wasail. Dengan berbagai metode, dengan berbagai sarana. Jadi asbabun nuzul ayat ini, selepas peperangan Uhud yang mana kaum muslimin waktu itu dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mengalami kekalahan, kaum musyrikin mengejar dan mereka mengancam kaum muslimin akan menyerang lagi. Ya, akan menyerang lagi. Ya, akan diserbu lagi. Maka Allah firmankan, "Inna madzalikum syaitan yukhawwifu awliya'." Itu hanyalah setan yang hendak menakut-nakuti kalian melalui wali-wali setan, yaitu kufar musyrikin Quraisy ini. Fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah takut kepada mereka. Karena takut, gentar kepada musyrikin saat itu bisa menyebabkan rontoknya ketakutan kepada Allah, rontoknya i'timad, tawakal, bersandarnya kaum muslimin, tawakalnya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bahkan Allah jadikan barometer, acuan jika kalian beriman, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Summa ya'murullahu al-muslimina bi an la yaltafitu ila tasbiti haula'i al-mukhadzilin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar kaum muslimin tidak perlu menoleh kepada tadi, ya, sesuatu hal yang ditakut-takuti, ya, berita-berita yang membuat takut kaum muslimin, halangan-halangan dari mereka, ya, orang-orang yang memberikan provokasi tersebut, orang-orang yang menyebarkan berita-berita dusta tersebut. Innama 'alaihim ayukhlisu al-khawfa lillah. Yang wajib bagi kaum muslimin untuk memurnikan ketaatan, ketakutan tersebut, khauf tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, in kanu shadiqin fi imanihim haqqan, jika mereka jujur dalam keimanan mereka. Ya. Taib. Jadi takut yang dapat merontokkan tawakalnya kaum muslimin setelah perang Uhud tersebut. Takut yang dapat menghilangkan rasa bertawakalnya kaum muslimin, bersandarnya kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika musyrikin Quraisy, ya, mengancam kaum muslimin akan menyerbu lagi, maka Allah jelaskan inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Tadi telah kita jelaskan keterangan dari Ibnu Qayyim yang mengutip pernyataan dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya haddul khauf ma hajazaka an ma'asillah. Batasan khauf ialah takut yang menghalangi Anda dari bermaksiat kepada Allah. Fa mazada ala dzalik fa huwa ghairu muhtajin ilai. Lebih dari itu enggak dibutuhkan. Maka enggak boleh ada rasa takut. Ya. Oleh karena itu dari sini, dari batasan had dari Ibnu Taimiyah yang beliau berikan ini, ada takut tabii, ada takut yang diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena takut kepada sesuatu hal yang diperbolehkan tadi, takut kepada anjing galak, hewan ganas, ini tidak menghalangi kita, ya, dari bermaksiat pada Allah. Ini tidak memberikan kita rasa atau tidak menghantarkan kita kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ya. Wa yuqaddimu khaufallahi ala khaufi man siwahu. Dan mereka mengedepankan rasa takut khauf mereka kepada Allah daripada takut kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fik. Al-fawaidu, beberapa faedah yang bisa diambil dari, ya, keterangan yang diberikan oleh Syekh, ya. Di sini al-fawaidu yang pertama, al-awwal tahrimu tarkil wajibi khaufan minal khalqi. Haramnya, diharamkannya meninggalkan kewajiban karena rasa takut kepada makhluk. Haram ini. Ya, meninggalkan kewajiban karena takut, ya, kepada makhluk. Ini haram. Tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Tidak boleh. Ya. Taib, yang kedua, wujubu ikhlasil khauf lillahi taala. Wajibnya memurnikan rasa takut-takut ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalis, yang ketiga, khaufullahi min alamatil iman. Takut kepada Allah ialah di antara tanda-tanda keimanan. Tabarakallahu fikum. Ya. Oleh karena itulah Allah sebutkan yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang beriman dari kalangan orang yang puncak tertinggi dari kalangan orang yang beriman. Yaitu pewaris para nabi. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang khasyah, yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang berilmu. Kafa bi khasyatillah ilman, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu dikatakan sebagai ilmu. Ya. Ibnu Mas'ud juga mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah apa? Khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah. Taib, munasabatul ayati lil bab. Apa sih korelasi hadis ini dengan bab, yaitu bab takut pada Allah ini? Ya, kata Syekh Al-Qarawi, haitsu dallatil ayatu ala wujubi ikhlasil khaufi lillahi taala. Yaitu di mana ayat ini menunjukkan akan wajibnya memurnikan takut hanya kepada Allah taala. Munasabatul ayati li tauhid, korelasi ayat ini dengan tauhid secara keseluruhan, haitsu dallatil ayatu ala wujubi ikhlasil khaufi lillah, Di mana ayat ini menunjukkan wajibnya memurnikan khauf, takut pada Allah. Lidza, oleh karena itu, yakunul khaufu naw'an minal ibadati. Oleh karena itu, khauf termasuk salah satu dari jenis ibadah. Ya, bahkan khauf adalah salah satu dari rukun ibadah. Rukun ibadah yang disebutkan oleh para ulama ada tiga, al-mahabbah, ar-raja, yang ketiga adalah al-khauf, takut. Ini penting ini. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan mahabbah, maka dia sufi tasawuf ekstrim. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja, harapan, maka dia adalah murji'ah. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf semata, maka dia adalah khawarij. Ya. Ahlus sunnati wal jamaah beribadah pada Allah dengan tiga pilar ini. Mahabbah, cinta, khauf, takut, roja, harapan. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Mulahadhatun, di sini ada beberapa catatan. Tayyib barakallahu fiik. Ya. Lil khaufi arba'atu aqsamin. Khauf memiliki empat macam. Empat jenis dari khauf di sini. Ya, yang disebutkan oleh Syekh Al-Qurawi. Tayyib. Awalan yang pertama, khaufus sirri. Khauf sir. Ya, khauf sir itu khauf rahasia. Ya, khauf rahasia di sini. Ayya khafa wa huwa ayya khafa min ghairillah ayyusibahu bima yasha'u min maradin aw faqrin wa nahwi dzalika bi qudratihi wa masyiatih. Ya. Yaitu ya, khauf sirri ini adalah dia takut, seseorang takut kepada selain Allah. Ayusibahu, bahwa selain Allah ini dia khawatirkan akan menimpakan kepada dia. Bima yasha'u, dari apa yang dia inginkan, selain Allah ini yang inginkan. Min maradin, dia takut kepada selain Allah ini menimpakan kepada dia, apakah itu penyakit, au faqrin, kefakiran, wa nahwi dzalik, dan semisalnya, bikudrotihi, dengan kemampuan si selain Allah tadi, yang dia khawatirkan bisa menimbulkan kecelakaan bagi dia tadi, berupa marad, kefakiran, ya, wa masyiatihi, dan dengan kehendak dia. Sawa'un idda'a anna dhalika karamatun lil makhluk bisyafa'ati aw ala sabilil istiqlal. Apakah sama saja, apakah dia mengklaim bahwasanya itu adalah bagian dari karamah kepada makhluk dengan syafaat, atau memang ala sabilil istiqlal, memang bisa dengan sendirinya. Fa hadzal khaufu la yajuzu li'annahu syirkun akbaru. Ya, maka ini enggak boleh. Ya, karena ini adalah kesyirikan akbar. Rasa takut tanpa ada sebab yang zahir. Ya, rasa takut tanpa ada sebab yang zahir, maka itu adalah syirik, syirik akbar. Ya, takut kepada Niroro Kidul akan menimpakan kefakiran dengan diseretkan rezeki. Takut kepada Dewi Sri akan digagalkan panen. Sebab zahirnya apa? Enggak ada. Sebab zahirnya enggak ada. Ya. Enggak ada. Enggak ada sebab zahirnya. Nah, ini ya berbahaya sekali, dan kaum muslimin sering seperti ini. Ya, beda nanti ya dengan khauf yang mubah yang akan beliau sebutkan itu yang keempat. Ya. Maka ini khauf syirik. Ya, disebut khauf sirri. Khauf sirri itu rasa takut tanpa ada sebab yang tampak, makanya rahasia. Mana sebabnya? Enggak ada sir. Enggak ada. Ya. Takut tertimpa musibah. Ketika mu datang erupsi gunung Merapi, takut tertimpa musibah memberikan sesajen. Ya. Ini diantara kemusyrikan zaman sekarang yang lebih gila kesyirikannya dibanding musyrikin Quraisy. Kalau musyrikin Quraisy lagi bencana, mereka kembali pada Allah. Fa idza raqibu fil fulk da'allahu mukhlishina lahuddin. Apabila mereka mengarungi lautan di atas bahtera, terombang-ambing oleh ombak, mereka memurnikan doa mereka, ibadah mereka hanya pada Allah. Fa idza najahum ya, wa idza najahum fa idahum yusyrikun. Namun tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, maka mereka kembali berbuat syirik. Adapun musyrikin zaman sekarang aman, mencekam, bencana, tidak bencana, syirik semua. Gagal panen, syirik. Panen, syirik. Ya. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimi dalam syarah Qaidul Arba, beliau di kaidah keempat ketika menyebutkan ya penjelasan dari keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa musyrikin zaman sekarang kesyirikannya lebih parah daripada musyrikin terdahulu, maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimi berarti musyrikin zaman sekarang au lebih takfir, lebih berhak, lebih layak untuk dinyatakan kekufur mereka tersebut. Kok bisa musyrikin Quraisy yang kesyirikannya lebih mending kita nyatakan kufur, sementara musyrikin zaman sekarang yang kerusakannya lebih parah, kesyirikannya lebih gila, enggak kufur? Ini aneh. Apa faedahnya kaidah keempat tersebut dari Al-Qaidur Arba? Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Jadi ini rasa takut seperti ini, rasa takut syirik, khauf syirik ini. Karena enggak ada yang bisa menurunkan musibah mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Makanya dahulu kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud apa? Kaum apa? Kaum Ad. Wa ila Adin akhahum Hudan. Ya, kami utus kepada kaum Ad. Ya. Hud. Ya. Ya enggak? Apa kaum kata kaumnya Nabi Hud ketika mengomentari dakwahnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad, ya, inna qulu illa taraka ba'du alihati nabi su'u, kata mereka, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami, Tuhan kami, akan menimpakan penyakit gila pada dirimu wahai Hud, kamu macam-macam, nanti kamu kena tulak, kena balak, nanti kamu loh. Sama kayak sekarang nih, lewat Cipularang, kata si Raja Musyrik dari Purwakarta, biar selamat, panggil, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi. Kenapa? Biar selamat. Kenapa? Takut khauf sirri. Gak ada sebab zahir. Ya. Emangnya Prabu Siliwangi mekanik? Ya. Kecuali dia mekanik, mobil antum bermasalah, montir, tolong, ya itu boleh. Ya, montir tolong, ya ini isti'anah yang mubah. Nah, ini khauf sirri. Taibarakallahu fikum. Ya. Jadi khauf sirri ini khauf syirik akbar, sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi. Ya intinya khauf sirri ini adalah rasa takut kepada sesuatu hal tanpa ada sebab yang zahir. Rasa takut bahwasanya sesuatu yang ditakuti tadi dikhawatirkan menimpakan mudharat tanpa ada sebab yang zahir. Ya, tanpa ada sebab yang zahir. Kalau takut sama istri ada sebab zahir, ya jelas ya. Takut apalah gitu. Dicemberutin. Takut dicuekin gitu. Ya. Takut gak dikasih SIM surat izin menikah, gak usah takut juga gak dapet SIM sampai sekarang ya Ustaz Jumakir, Pak Munadi ya, gak ada. Kalau gitu ngapain takut kan? Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Salisan khawfu wa'idillah alladhi tawa'ada bihi al-usata. Sanian ya. Al-khawfu minal makhluk al-mu'addi ila fi'li muharramin aw tarki wajibin fa hadha haram. Ya. Takut kepada makhluk al-mu'addi, yang takut kepada makhluk ini akan menghantarkan ya ila fi'li muharram, kepada perbuatan yang diharamkan. Atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Fa hadha haram. Ya, ini takut yang menyebabkan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai barakallahu fikum. Ya. Jadi takut tersebut membuat seseorang melanggar syariat. Ya. Semisalnya apa? Wanita yang sudah balig muslimah, ya. Dia enggak mau menggunakan hijab. Dia tidak mau menutup aurat. Kenapa? Karena takut diolok-olok, takut diledekin. takut dicie-ciein, sok hijrah. Ya, maka ketika si wanita ini takut, karena makhluk, akhirnya dia meninggalkan sesuatu yang wajib, ya, maka ini takut yang haram. Namun nggak sampai musyrik, nggak sampai musyrik pelakunya. Paham gak sini? Ya, barakallahu fiik. Banyak yang kayak gini ya. Ya, takut dia. Ya. Salisan yang ketiga, al-khawfu wa'idillah. Takut kepada ancaman Allah, alladzi tawa'ada bihi al-usata, yang Allah mengancam para pelaku maksiat. Wa hadzal khaufu a'la maratibil iman. Maka ini adalah takut yang tingkatan tertinggi dalam keimanan. Hah? Baik, bahkan kenapa ini tingkatan tertinggi? Inilah dia disebut ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Dia beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan cuma melakukan sesuatu hal ibadah, namun juga meninggalkan maksiat karena Allah, itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan karena Allah adalah ibadah. Makanya para ulama usul fikih mendefinisikan apa sih itu sesuatu yang haram, yaitu ma yu'aqabu fa'iluhu, sesuatu yang orang yang melakukannya diikop, diberi sanksi. Wayusabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkan maksiat tersebut, sesuatu yang diharamkan tersebut, dia yusabu, diberikan pahala. Imtisalan, kalau dia melaksanakannya karena Allah, bukan takutnya karena kepergok Satpol PP atau dipergoki istri, bukan, tapi karena Allah. Ketika dia takut meninggalkan maksiat karena Allah, itu adalah ibadah. Seorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ketika Nabi SAW menjelaskan sabatun, ya, ada 7 golongan orang yang berada dalam naungan Allah, yauma la dzilla illa dzilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Seorang pemuda yang digoda oleh wanita cantik jelita, punya kedudukan, dia mengatakan apa? Ya, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah digoda oleh istri Al-Aziz, ya, dalam sebuah riwayat Israiliyat namanya Zulaikha, ya, waghallaqatil abwab, ditutup semua pintu-pintu oleh istri Al-Aziz, raja Mesir tadi, permaisuri cantik jelita. Ini ratu Mesir. Mesir sendiri antum tahu seperti perpaduan Eropa dan Arab. Ratunya lagi permaisuri. Mana ada raja ngambil yang ngecek-ngecek sebagai istrinya? Enggak lah ya, tapi yang ajmal, yang paling cantik. Begitu. Dan zaman dulu lagi, kalau zaman dulu cantiknya itu murni, gak ada merkuri. Kalau zaman sekarang cantiknya polesan, oh plus, kalau di HP ya kena face up. Ini cantiknya luar biasa. Makanya Allah sebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh istri Al-Aziz tertarik sama Yusuf, wa hamma biha. Dan Yusuf pun normal, tertarik sama dia. Ya, tapi Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Ketika dikatakan oleh si istri Al-Aziz, qalat haytalak, kemari kamu, kemari, ayo, ayo. Sudah ditutup pintu. Celah-celah untuk ketahuan, kepergok, itu udah gak ada. Wa ghallaqatil abwab, bukan bab, tapi abwab, pintu-pintu yang sudah ditutup. Qalat haytalak, kemari kamu, come here, ayo. Apa kata Yusuf? Qala ma'adallah, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, meninggalkan maksiat karena Allah. Ini khauf yang paling tinggi. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini tingkatan seorang hamba yang paling tinggi imannya. Ihsan. Setelahnya baru iman. Setelahnya baru Islam. Ini ihsan yang paling tinggi. Rabi'an yang keempat, al-khawfu tabi'i, takut tabiat naluriah manusia, manusiawi. Ka khawfil insan minas sabu, semisal takutnya seseorang dari hewan buas, wanahwih, anjing galak. Ya, kalau takut pada istri galak, jangan ya. Terkadang tercela. Terkadang tercela. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pria itu pemimpin para wanita. Ya. Kita yang ditanya. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ada pemimpin, pemimpin akan ditanya tentang ini pemimpinnya. Seorang suami akan ditanya tentang istri dan anak-anaknya, dia pemimpin. Masa pemimpin takut sama bawahan? Ya kalau takut sesekali, ya dalam rangka nyenengin hati dia, gak apa-apalah. Tapi kalau yang betul-betul seorang suami itu DKI di bawah ketiak istri, itu tercela ya ikhwah. Ngaji gak boleh. Ya. Apa-apa gak boleh. Ah ini repot nih. Kalau gak boleh poligami, oke lah. Mungkin istri kita itu lebih tahu kemampuan kita. Wah ini. Kalau dia poligami ntar gawat ini. Nah, jangan. Bisa jadi istri antum seperti husnudzon sama istri ya. Bisa jadi dia bukan karena cemburu, tapi karena dia tahu kita itu ya mungkin ya enggak mampu. Emang udah dibuktikan? Belum juga. Kan mampunya itu cuma dua aja. Ya, pembagian malam dan nafkah. Udah gitu aja. Adilnya itu. Ya. Tapi kalau takut sama istri dalam hal-hal yang kita betul-betul ditindas, ah ini bahaya ini. Ya, bahaya. Ya, perbaiki coba. Ya, leadership-nya. Seorang suami itu mesti begitu. Ya, sesekali lah istri ngomel, iya, iya. Iya. Hormati dia dikit. Ya enggak, Mas Wandi. Nah, bukan kita takut, tapi kita menghargai kalau oh betul kita salah ya dia ngomel iya iya iya aja ya. Ada juga suami yang demikian mau ngasih uang ke ibunya takut sama istrinya, ini kan ngaco. Masa dia mau biru walidain takut sama istri ya. Uang dia kecuali uang istri baru, neng boleh nggak uangnya buat emak saya baru. Uang-uang dia. Ya. Hai barakallahu fiik. Wa hadza jaizun, ini boleh. Baik. Ya selesai pembahasan ini. Kita masuk ke berikutnya. Wa qaulillahi ta'ala. Dan firman Allah taala innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Ini poinnya di sini. Ya, ini poinnya di sini ya. Baik. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid innama ini di antara adatul hasr. Ya, hanya saja diberikan pembatasan. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah itulah hanya saja orang-orang beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, maka kalau pria jauh dari masjid, ha, ini keliru ini. Ya. Salat berjamaah di masjid memang para ulama berselisih. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanbali, ya, dia adalah fardu kifayah atau sunnah mu'akkadah, enggak lepas dari itu. Ya, yang mengatakan fardu ain justru pendapat yang marjuh, yang lemah. Ya, karena berbagai dalil. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ya, nanti orang buta aja wajib, mau dibakar, nah, itu sudah disanggah oleh para ulama salaf dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Taruhlah itu kita ambil pendapat ini, sunnah mu'akkadah atau fardu kifayah. Ya, namun para ulama yang mengatakan sunnah mu'akkadah, mereka sholatnya di masjid. Ya, mereka enggak mengatakan ini hukum sholat berjamaah di masjid sunnah. Tapi mereka sholatnya ke masjid. Paham gak sini? Ya. Nah, ini untuk menjelaskan hukum aja. Bahwasanya orang yang sholat fardu di rumah, dia gak dosa. Karena kalau dikatakan wajib, berarti dia dosa. Paham gak sini? Ya, kalau dikatakan wajib berarti dia dosa. Tanpa uzur ya. Kalau ada uzur lain lagi. Tapi barakallahu fiik. Nah, orang-orang yang beriman pada Allah ialah yang memakmurkan masjid. Ya, yang memakmurkan masjid. Ya. Maka pria sejati itu yang sholatnya berjamaah di masjid. Bukan di rumah. Ya, apalagi doyan betah sholat di rumah terus. Ini bahaya ini. Sholat di rumah terus betah. Subuhnya, isyaknya langganan di rumah terus. Ya, saya juga enggak mengatakan dia munafik ya. Karena munafik di zaman dulu yang kata Rasulullah SAW, asqalus sholati alal munafikin sholatul fajr wa sholatul isya, sholat yang paling berat buat munafik sholat subuh dan sholat isya, dilandasi munafik ini enggak mau sholat subuh dan isya di masjid, dilandasi riya. Karena mau subuh dan isya waktu itu gelap, sementara mereka butuh pengakuan, butuh eksistensi. Mereka ke masjid sholat zuhur, asar, maghrib yang kelihatan. Mereka butuh itu pengakuan. Sementara subuh dan isya gelap, nggak kelihatan. Mereka merasa nggak butuh. Saya sholat ke masjid juga nggak ketahuan. Karena yang munafik itu kan izharul iman, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Jadi sini kita jangan langsung atau gampang memvonis orang yang nggak ke masjid subuh atau isya dia munafik ya. Jangan langsung menuduh demikian. Ya. Kecuali memang dia seperti orang munafik yang ke masjidnya hanya butuh pengakuan biar dianggap eksis. Nah. Taibarakallahu fik. Ya, memang kita tidak katakan dia munafik, namun ini berbahaya sekali. Ya. Karena orang yang sholat subuh itu dapat jaminan dari Allah. Ya. Sholat yang digelap-gelap itu isya subuh, apalagi zaman sekarang dimudahkan lampu segala macam. Nah, ini harusnya lebih mudah lagi. Ya, barakallahu fikum. Dan ini memang tanda keimanan. Tanda keimanan. Makanya Allah sebutkan innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi, yaitu orang-orang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa aqamas salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya di sini. Ya. Walam yakhsha illallah. Ya. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Di sini Allah puji. Ya. Taibarakallahu fikum. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Syarhul kalimat, ya. Penjelasan dari kalimat di ayat ini, innama ya'muru masajidallah ay ya'muruha bil ibadah, yaitu memakmurkan masjid dengan ibadah. Bukan sekedar bermegah-megahan dibangun, dibikin tiang menara yang setinggi-tingginya. Ya. Tidak, ya ikhwah, memakmurkan masjid yaitu beribadah. Ya, dan hal-hal yang menghantarkan kepada ibadah. Ya. Makanya yang namanya DKM, Wakilul Masjid. Wakilul Masjid, Dewan Kemakmuran Masjid. Merekalah pelopor peribadatan di masjid. Merekalah penggerak peribadatan di masjid. Peribadatan di masjid, ibadah. Sholat lima waktu ini yang pertama. Ya. Berikutnya ibadah yang lainnya. Sholat Jumat, sholat Id, Idul Kurban, Idul Adha, Idul Fitri, penyelenggaraan ya, dakwah, kajian, ini harus hidup di sini. Sedekah, ya, zakat, ya, yang memfasilitasi kaum muslimin untuk bersedekah kepada kaum yang membutuhkan. Nah, Dewan Kemakmuran Masjid itu bukan sekedar pengurus yang ngurusin masjid aja. Nah, fasilitas yang mana yang kurang diperbaiki. Iya itu bagus. Ya, namun yang utama adalah ibadah. Ya, ibadah, dakwah, hidup fungsi. Ya, masjid dengan kajian. Karena masjid yang terbaik ialah masjid yang melahirkan imam masjid dan khatib Jumat. Itu masjid yang terbaik. masjid gede, saldonya ratusan juta, jamaahnya banyak, tapi khotib Jumatnya, imam masjidnya itu dari luar, impor, itu masjid itu belum berhasil dalam dakwah. Keberhasilan dakwah dalam masjid ialah punya kader-kader imam masjid, para pengajar Quran, para pengajar khotib Jumat. Ya. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Man amana billah wal yaumil akhir. Man amana billah itu yang beriman pada Allah, wahadallaha wa amana bima anzala. Itu yang mentauhidkan Allah dan beriman dengan apa yang Allah turunkan. Wa aqama sholata, dan mereka menegakkan salat, ai adda salawatil khamsa, itu mereka menunaikan salat lima waktu, kamilatan, secara sempurna, bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha, dengan rukun syarat dan wajib-wajibnya. Wa ataz zakat, mereka menunaikan zakat, ai dafa'az zakatal wajibata fi malihi ila mustahiqiha, yaitu mereka membayar zakat yang wajib, ya, pada hartanya, diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Ya khafu izlalan wa ta'ziman. Mereka takut kepada Allah dengan memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di jam berapa ini? 09.30 lewatnya. Baik. Cukup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke syarhul ijmali. Ya, bagi teman-teman yang di sini yang mau ya bertanya, protes, kritik, boleh, silakan. Tafadhalu.